Langsung kemawon, alhamdulillah. Nggih. Para dirawuh kaum muslimin muslimat, cocok nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah mulai Gus Mifah sampun rawuh pamela semonggo dawuh pangandikan ingkang badhe katuraken langsung kemawon Gus katur panjenengan semonggo mikmu mambu ora usah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Billahi min ahwali ahli dalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh, bil khusus niki kula mastani transformasi yang soft landing. Utekmu ra nyandak ngene iki, ra nyandak. Dari pelawak panggung menjadi kiai panggung. Niki pelawak sing jenenge disebut di dalam Al-Qur'an. Jenenge dawa banget. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alai ayatawafa bihima, waman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Niku nama panjangnya Abah Kirun niku. Saayat niku. Dumateng ngarsanipun para pejabat, Pak Bupati saha perangkatipun, Wakil Bupati, Forkompinda, Lurah, RT, RW. Kula tak takon kalih jenengan. RT karo Bupati niku mlebune surga dhisik pundi? RT. Alasane nopo jelas, pilihan RT rono, pilihan bupati nganggo duit, pilihan RT belas rono duite. Muga-muga kelawan rawe pengajian insyaallah nyelametke bupatine. Amin. RT niku insyaallah mlebune surga dhisik dhewe. Soale RT rekoso terus. Sahibul hajat dalu menika Dimas Percil saha dikancani kalih soulmate-ipun si Perkuntet. Nggih. Mugi-mugi mboten namung mbanyol tok tapi ada nilai dan value yang bisa diberikan kepada masyarakat. Amin. Insyaallah pelawak niku bakal mlebu surga. Ning cangkeme keri ning neraka. Kula niku ndelok Mas Percil kali bojone. Dados kelingan pernikahan anak-anaknya Nabi Adam alaihi salam. Pernih ora penak cangkemmu meneng dhisik le. Pirung paham. Ya tak kandhani. Kula mlebu mriki niku mun stres, ana mbok-mbok meteng kondo kali kula Gus kula ngidam. Langsung demok pentil kula nyos ngoten. Ajeng kula bales wedok aku. Ora tak bales kok dijiwet aku. Akhire kula namung batin awas kowe aku. Mas Percil kalih garwane menika kula kemutan putra-putrinipun Nabi Adam. Putra-putrinipun Nabi Adam menika lak kembar, jaman sak monten dereng wonten syariat nikah. Nggih napa mboten? Dadi ana Qabil, ana Habil, ana Labuda, ana Ikrimah. Sing ganteng niku Qabil napa Habil? Sing ganteng niku Qabil. Dira undang-undang jaman sakmonten nyuwun sewu karena belum ada syariat pernikahan maka dikawin silang. Qabil sing ganteng niku dirabekke karo Labuda sing elek. Lah Habil sing elek dirabekke karo Ikrimah sing ayu. Ngoten. Dadi ya ujung-ujunge pirsa ta nggih? Nggih. Dadi sakniki ceritane Mas Percil kali bojone menika mengadopsi anaknya Nabi Adam. Mila benjang niki Mas Percil kali garwane insyaallah mlebu surgane mergo syukur karo sabar. Percil mlebune surga mergo syukur duwe bojo ayu, sing wedok mlebu surga mergo sabar duwe bojo. Niku. Nggih, ila Allah niku adil. Soale lak sing lanang elek, sing wedok elek niku ra iso perbaikan keturunan. Mila ana kalane sing wedok gedhe, sing lanang cilik. Contone cilik lanang. Langgih. Wong kadang-kadang ngeten, niku namung dari segi fisik. Dari segi kesolehan nggih ngoten. Ana kalane sing lanang niku saleh, sing wedok mboten salehah. Contone sinten? Nabi Nuh. Nabi Nuh niku saleh, bojone mboten salehah. Bahkan bojone Nabi Nuh itu termasuk orang yang mensponsori percintaan sesama jenis. Niku bojone Nabi Nuh. Tapi ana kalane sing lanang niku ora saleh, sing wedok salehah. Contone sinten Fir'aun duwe bojo salehah. Lah sing lanang saleh sing wedok salehah niku nggih wonten sinten Kanjeng Nabi kali Siti Khadijah. Niku sing lanang ganteng sing wedok ayu, sing lanang saleh sing wedok salehah. Persis kaya kula kali bojo kula. Neng niku cak senajan to bojoku ayu niku kekurangan kula mung siji, ra tau kelon. Soale kula wis lunga katwingi tanggal 29 mulih teng Yogyakarta binjang tanggal 7 tanggal 8 langsung mangkat teng Sumatera. Dadi nyuwun sewu memang bener larang Percil tapi laris kula. Maka akan saya sikapi karena saya jarang dikawal oleh istri. Maka saya akan berlakukan undang-undang menteri dalam negeri dan menteri luar negeri. Menteri dalam negeri istri saya ngurus pondok, menteri luar negeri istri saya ngurus yang di luar. Lah Gus Miftah bojone pinten nembe setunggal. Mila sapa ngerti kula sowan Blitar menika angsal malih. Amin Allahumma amin. Soale Blitar niki kotane ra tau sepi. Kota yang sepanjang tahun ulang tahun nggih Blitar niki. Blitar. Niki sepanjang tahun ulang tahun Blitar. Sapa ngerti iso nyantol wedoan Blitar. Syukur-syukur kimcil. Iki kimcil ra iki ya. Santai wae nduk, santai. Kamu jomblo? Santai. Ingat kalau kamu dibilang jomblo, kamu santai saja. Saya jomblo bukan karena saya enggak laku, tapi sorry, karena saya mampu menahan sahwatku. Iya. Yeah. No. Muga-muga bojomu sok kiai. Amin. Amin. Rambutnya gondrong. Cie-cie dia tersipu malu, cie. Santai wae, Nduk. Maka kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin dalu menika raketang kula lara. Kula wingi diinfus teng Jombang, bar pengawasan nganjuk langsung Jombang, kula drop. Kula disuntik, diinfus teng Opname teng Rumah Sakit Erlangga Jombang. Kula nyuwun sewu ajeng doktere kondo. Gus, apa Dok? Kula ngoten niku. Mbok Opname nggih sedina rong dina. Mboten. Lah niki jenengan niki larane rada lumayan wis rapopo. Kula gada prinsip Kanjeng Nabi nate dawuh. Lah niki bedane cangkem kula kali cangkeme Cak Percil niki nggih. Nggih. Dadi lak kula iso ndagel, Cak Percil iso ndagel, kula dalil Cak Percil iso ora dalil. Mila kudune regane larang kula kudune nggih. Nek kuntet rungono kupingmu tet. Kanjeng Nabi lak nate dawuh, annasu yamutuna ala ma'asu. manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lah ngaji niki dadi kebiasaanku loh, bisa jadi, dan itu yang saya harapkan, saya dimatikan oleh Allah dalam keadaan pengajian. Milo kula kondo kali dokter, mau aku di rumah sakit, aku lah mau opnamo, aku mau rawat matiku di rumah sakit, tapi lah aku pengajian matiku di pengajian, kan lumayan, kula sowan cak percil malaikat Israel datang, diumum ke di masjid, inna lillahi wa inna ilahi roji'un, telah meninggal dengan tenang saudara kuntet, umpamane, umpama, nggih. Dengake nggih Mas Kuntet panjang umur nggih. Amin. Dadi wong sak donya mati Kuntet urip dhewe insyaallah. Ora sing mati percil kula ra amplopan modar aku. Ya Kuntet wae kok. Apa benar orang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup? Wah, contohnya mun kuatah. Kula niku gadah kanca namine Ainur Rafiq Lil Firdaus. Jenengan kenal namanya Opik Tomboati. Tiang Jember. Mbok niku Hafidul Quran 30 juz. Hafidul Quran, hafidoh. Satu saat ketemu dengan saya, Gus, apakah kalau saya biasa membaca Al-Qur'an, saya akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan membaca Al-Qur'an? Saya jawab, nggih Bu leres. Dan ternyata Allah ijabah. Ibunya Mas Opik meninggal ketika membaca Al-Quran. Kalau sesuk tanggal 1 Oktober, halnya Kiai Sairozi Lamongan. Beliau waktunya dihabiskan untuk menghadiri pengajian. Dan subhanallah, Kiai Sairozi meninggal ketika berangkat pengajian. Mbah Maimun Zuber yang terbaru, setiap tahun beliau haji. Anda tahu Mbah Maimun haji pengpinten peng pitung puluh. Mbah Maimun itu tidak berangkat haji hanya tahun 2018. Karena kebiasaan beliau haji, meninggalnya pas haji. Milo jenengan sing rumangkat kaji tak dongake muga-muga iso budal haji. Amin. Ning lamung amin tok yakin ora mangkat. Lah wong sing daftar saiki mangkate 20 tahun meneh kok apa meneh modale amin. Napa wonten modal amin mangkat kaji? Wonten. Mbah Ahmad Khalil Bangkalan niku. Dua santri sugih mangkat kaji, mboten kiai kula tasik sibuk sak modare reso mangkat kaji. Ana santri kere, kuesok mangkat kaji le, amin Mbah Kiai. Ngamin ke dongane Mbah Ahmad Khalil bathuke nganti natap mester ping telu. Amin Mbah Yai der. Amin Mbah Yai der. Amin Mbah Yai der. Subhanallah. Tiang kere niki iso mangkat kaji ping telu. Mila lak jenengan kula dongake iso mangkat kaji syaraté siji. Amin dier. Insyaallah benjute nggih hajine mbuh niku pokoke. Mbah Maimun diambil oleh Allah ketika haji. Maka kenapa kemudian saya tidak pernah berhenti ngaji? Supaya apa? Kalau kemudian Allah berkenan memanggil saya dalam keadaan pengajian. Mila kowe le percil kundat. Kowe mangkat kayak hiburan kele, mok niati ibadah. Ojo mok niati apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Niatku menghibur masyarakat, golekke nafkah anak bojoku. Angel goleke nafkah anak lan bojo-bojoku, kualik bojo lan anak-anakku, kualik Mbak, kualik nggih. Niku nyuwun sewu, kok ning panggung umpamane nyekel mik kuntet kesetrum mati, niku fisabilillah lho Mas Kuntet, tenan. Tenan. Ada. Tapi lah diniati ibadah, mati ni ibadah. Tapi lah diniati nyuwun sewu, nggodho ledek. Mening bro, hati-hati we. Matimu mendelik ndelok widodari donya we, Tet. Karo manggung ngene iki, mening bro. Iki mesti temanya aku ini. Ora, Tet. Wis tak dongake muga-muga Mas Kodrat mlebu surga. Amin. Mangkat bar pengajian. Makanya nyuwun sewu, semangat tahun Muharram ini Bapak Ibu harus ditandai dengan semangat baru. Apapun itu. Apa wae dhewe iki ra isin nggih. Kula niku tahun wingi pas malam tahun baru ngoten niki sengaja mboten ngaji teng jaba. Kula namung ngumpulke mbak-mbak begenggek sak Yogyakarta. Nggih. Mbak-mbak pekenggek, cara bahasane Mas Kuntet lonte. Nggih. Wis bakul kroto kuwi lah, pokoke bakul kroto kuwi lah. Dadi nyuwun sewu kula kumpul nggih. Mereka mengatakan apa? Gus, mbok tulung tobah. Ben malam suron jenengan mboten usah tindak teng pundi-pundi. Karena mereka itu punya kebiasaan buruk. Kula tahu, malam siji suro pengajian teng Sarkem sepi. Biasanya sing ngaji wong 500, sing ngaji mung gara wong 200 tok. Kula mbatin iki mesti do tobat. Ternyata kula takon mboten. Mboten tobat, Kiai. Niki malam siji suro, mbak-mbake sami pindah teng Parangkusumo. Oh, soale lak malam siji suro rame ning Parangkusumo. Akhirnya mereka mengatakan apa? Mbok tulung tobah. Ben malam siji suro jenengan mboten usah tindak-tindak ngopeni kanca-kanca PSK. Jajal. Mbak-mbak sing dianggap elek, PSK begenggek. Niku punya kerinduan untuk diadakan pengajian. Maka saya sering mengatakan jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Wingi kula terakhir teng Bose Jogja niku ada 400 purel, bahasane percil purel. Purel niku perempuan rela diusel-usel. Lak cara teng Pantura PK, lak cara teng Jakarta LC. Mereka pekerjaannya mewarnai, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Mereka bekerjanya tidak di dunia malam, tapi di puskesmas. Apa ki puskesmas? Pusat kesenangan mas-mas. Apa yang dilakukan? Karaoke. Kato rock dibuka, oke. Ya. Kemarin saya katakan apa sama mereka? Begitu saya pulang, diwawancarai sama wartawan, ada pertanyaan sinis. Apa sih hasilnya? Jawaban saya sederhana. Andaikan kalian tahu betapa berat perjuangan seorang pendosa itu untuk menemukan jalan kembali. Mereka niku ya pengen bali. Mereka pengen hidup sewajarnya, tapi karena keadaan yang memaksa mereka harus bekerja di tempat itu. Maka saya katakan kepada para pendosa, bagi para pendosa masih ada kesempatan untuk kembali. Yang menjadi persoalan niku sajane siji. Wong-wong sing ra iso ngaji kaya kula teng dunia malam, teng lokalisasi, sudah tidak pernah memberikan solusi, tapi pekerjaannya menghujat dan mencaci maki. Nggih napa mboten? Bahkan ketika saya wawancara di RCTI waktu itu dibilang, apa yang kamu lakukan itu memalukan. Sing ngomong niku ulama. Ulama apa ngulama aku radong. Yang kamu lakukan itu memalukan. Apa jawaban Gus Miftah waktu itu? Lebih memalukan mana? Ketika kita melihat orang bermaksiat diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Padahal syarat dadi kiai niku siji. Napa? Alladzina yang duruna ilal ummah bi aini rahmah. Yang melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Dadi lah kaya cak percil niku diundang dagelan, kuwi iso milih-milih, lah kiai ra iso milih-milih. Kiai niku sinten mawon sing ngundang, selama ana wektu kudu mangkat. Kuwi lah pelawak engko dhisik. Berisi napa mboten? Lah bergizi mangkat, ora bergizi iso ra mangkat. Kuwi sah wong pelawak, lah kiai mboten saged. Sapa wae sing ngundang, selama ana wektu kula ra kena nolak. Laca percil kali kuntet tergantung wani piro. Oh, cak. Iya. Rasa ngomong ngokoknya daripada keliru cangkemmu. Memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Kulo ketemu jamaah koyon jenengan, kulo seneng. Kulo ketemu bocah kampus, kulo seneng. Kulo ketemu londe, kulo nggih seneng. Teng Belanda kulo takoni wartawan. Gus, sak janjane jenengan ngaji teng lokalisasi niku wis 15 taun. Sak janjane pengen apa ora? Kula jauh ya pengen aku. Lah terus pripun? Ya ngempet aku ngono. Mosok kiai ngacengan. Aku ya ngono ta. Opadake percil. Aku ya ngono kok. Aku ki ya menungso e padake. Emange kuntet. Aku ya ngono ta. Alladzina ya yang duru ilal umma bi ainir rahmah, siapapun yang hadir saya terima. Maka kok ono wong Blitar diajak ngaji jawabane wis tahu, hati-hati. Ayo Bu ngaji, wis tahu. Sesuk gantian jenengan susah nyuwun kali Gusti Allah. Ya Allah kula nyuwun seneng, malaikate bengok, wis tahu. Merongos kowe tak kandhani. Semangat hijrah ini yang perlu dipelihara apa? Semangat mengabdi. Karena nyuwun sewu, penghambaan terpaling tinggi itu adalah ketika seorang hamba meyakini sebagai makhluk yang paling rendah dan menghambakan diri kepada Dia Allah yang paling tinggi. Menungso niku ra iso napa-napa. Awake dhewe niki iso apa-apa mergo digawe iso karo Kang Maha iso. Jenengan niku iso nguyuh Kang ora kok mergo pinter nguyuh, tapi mergo digawe iso nguyuh karo sing nyiptake uyuh. Kula niku nate ngajak anake Kapolres Sleman ajeng umroh. Ayo nduk, cah wedok kuwi kudu tes urin, kuwe berbahaya apa ora, meteng apa ora. 30 menit ning kamar mandi ra metu blas. Nduk, ngopo ra metu? Uyuhe mboten medal Kiai. Goblok nguyuhe ra iso. Gantian kula kebelet, kula mlebu ning toilet. Kula yo ra iso nguyuh. Tak dendenke ora metu. Tak obat abet ki tetep ora metu. Akhirnya kula jengkel tak selentik indase yo ora metu. Soale Allah dereng ngersake tak kandhani. Mila napa awake dhewe kon ngati-ngati babakan nguyuh siksa kubur sing paling abot kuwi ana loro, siji utang ora bayar, loro nguyuh ora cewok. Kuntet banget to kuwi. Mila kula paling rawani lak nguyuh ora cewek. Mendingan kula ngempet, kula pengajian pertama niku mun kebelet nguyuh. Ora wani kula ngenteni teng daleme cak percil. Kula niku sampai kelingan. Kula sowan abah kula teng Lampung, numpak kapal feri kebelet nguyuh. Begitu nguyuh ora ana banyu. Waduh mumet ndasku. Masa tak tutul-tutulke kaya kuntet aku. Akhirnya kula kelingan ngesaki sprit. Apa yang terjadi? Subhanallah, kula cewek nganggo sprit. Rasane teng kranyas. Untung ra gelegek. Ngono ki bojoku takon, dirubung semut mboten mbah matamu kuwi aku. Aja tutul-tutul ketet. Mas kuntet niku asline putih, asline putih. Ning tahu pas ajeng manggung kali cak percil kebelet nguyuh, nguyuh ning isor tiang listrik. Lah ora cewek ditutul-tutul ke tiang listrik, delalah ngegron. Ireng kabeh ketet. Alen, mungkin kula pengen dialog kali cak percil supaya niate cak percil menghibur masyarakat niku bernilai ibadah. Piye carane kan ngoten? Karena innamal amalu biniat. Padahal sing jenenge niat niku sing ngerti namung awake dhewe kali Allah. Maka ketika saya dihujat sama orang, "Alah Miftah itu ngaji dunia malam karena zina mata." Seseorang itu tidak bisa masuk ke wilayah niatnya orang lain. Kula ngaji mriki niate napa? Cak percil mawon mboten pirsa. Sing perso sinten namung kula kalih Allah. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun tangleti, "Ya Rasulullah, he Kanjeng Nabi, mahwal ikhlas. Ikhlas niku nopo?" Dijawab kalih Rasulullah, "Kanjeng Nabi tanglet riyin kalih malaikat Jibril." Pelajaran pertama niki. Kanjeng Nabi niku senajan to alim, ora wani jawab mergo duwe guru. Mila kula niku sering nganggo lagune cak percil siji. Wong sak niki kathah wong ngaji tanpa guru. Kadang-kadang ngaji ni mung karo radio. Padahal sing jenenge radio niku ana rupa tanpa wujud. Lah ana rupa tanpa wujud jenenge antut. Kuwi sing kondang lagune cak percil niku. Apa ke lagune iki? Son sembore semiki wi cangkeme percil kuwi. Mas yo tak udan ana swarane ra ana wujute ento jenenge. Dadi lan jenengan ngajine mung karo radio, gurune ra jelas, berarti gurumu entot. Lah gurune entot mondoke ora mungkin ning ora aji. Mondoke teng pundi? Al Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Sing jenenge entot niku ndadekke fitnah. Sing ngentut sapa, sing mambu sapa? Mila wong kok gurune ra jelas, biasane fitnah-fitnahan, bid'ah-bid'ahan, kafir-kafiran, soale ra duwe guru. Dolane kurang adoh, turune kurang bengi, kancane kurang okeh, kopine kurang kentel. Oh, ecil kurang kentel, ecil. Ya cangkem-cangkemku dhewe ngopo ae kowe? Untung kopi, lak kopi susu aku moh. Kopi susu ki bingung ke kok kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Bila aku disuguh kopi susu tak akali, kopine tak ombe, susune tak cekeli. Rahasia sehatku niki lho Mas Percil, namung kopi kali degan tanpa gula. Enggak pernah minum vitamin. Jadi bangsa minuman Sprite, Coca-Cola, Fanta, niko soft drink, soft tech, kula moh, kula moh. Cici aku. Ngoten iki. Mangane biasane burung dara. Burung dara iki yo bingunge meneh, burunge nggih sapa, darane nggo sapa. Anyar cair, anyar. Anyar iki, anyar. Iso nggih anu ya, royalti lho, Cir. Siap. Burung dara, burunge nggih sapa, darane nggo sapa. Iya. Utekmu rung nyanda. Rung nyanda kowe kimcil kepolen kok. Burung dara. Jadi rahasia sehat kula iki namung kopi ngoten iki. Kopi panas tanpa gula. Niku melindungi jantung. Sampai seneng kula niku ngombe kopi, kula ditawari dadi bintang iklan kopi. Tapi kula tolak. Lah iklan kopi niku ndobos kabeh kok. Kopi kapal api. Dibuka kopine ora ana kapale. Kan ngapus sih. Kopi itu guluwak, dibuka kopine ora ana luwake. Iklan niku sing jujur mung siji, sarung gajah duduk, dibuka sarunge ana belalene. Anyar, anyar. Kuntet seneng banget. Yes. Aku nggo sing lawas Kuntet bengok. Wis tau antem cangkeme ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Iki. Dadi Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan pernah masuk ke wilayah niat orang lain. Orang ngerti? Akhirnya napa? Kanjeng Nabi tangkon karo Jibril. Jib jib, apa mat? Lho Jibril to. Apa mat? Ikhlas niku napa? Jibril gurune Kanjeng Nabi. Orang langsung jawab. Tanglet sinten? Allah. Gusti. Ikhlas niku napa? Jajal. Begitu pentingnya urgennya ikhlas. Allah akhirnya kemudian dawuh, Jibril, ikhlas itu adalah salah satu rahasia yang aku titipkan di dalam hati hambaku yang tidak pernah seorang pun tahu kecuali aku dan hambaku. Jadi kula mangkan mriki kula ikhlas napa mboten sing ngerti namung kula kalih Allah. Praktek ikhlas yang paling gampang kuwi Mas Kuntet padha karo wong ngising. Mangan soto Lamongan. Lam Blitar iki apa ta Blitar? Soto Kanigoro. Sotone percil kuwi. Wo cangkemmu promosi, Cil. Oh ya. Yes. Bakso Kanigoro. Oh, bakso percil. Buka baksone ana kodoke. Anyar rangga. Dadi aku bengi iki dibayar mergo loro, siji ngaji, loro percil kulaan. Pak Bupati apa pun ya Pak Bupati? Oh, ning kono. Pak Bupati. Oh, kae Bupati ben pengajian gelem ngetok ki arep dadi meneh gampang gitu. Nggih, Pak. Oh, dadi pejabat tok gelem ngetok arep pemilihan tok. Suwe-suwe kiai kok mung dianggep kaya dong salam mung kaya Laos. Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Kan dancuk. loso ya. Oh, bupati je pada. Wah, bupati ki nyenengke rakyate gampang kok gawe pengajian ngene iki ping 10 ngundang Gus Miftah karo Percil rampung ngene iki ya, Bro. Tak goleke job, Bro. Ayo, Tet. Nah, megawe, Tet. Oh, so, bupati kok mung numpang ngene Percil. Mboten wae bupati nggih. Bupati ini mbatin, oh kiai ini asu. Contoh paling gampang nerangke babakan ikhlas. Kulo bar mangan bakso ini cak Percil. Mbak mana? Senajan itu durung sih. Oh mangke. Ya. Begitu kulo mangan, weteng kulo mules, kulo kebelet ngising. Begitu saya kebelet BAB, kulo mlebu toilet. Rumongso kepaksana apa mboten? Mboten. Saya masuk toilet tanpa ada yang maksa langsung. Begitu kula lungguh, bleng. Kula blas ra kepikiran apa-apa. Jajal lak kula ra ikhlas. Waduh, baksone cak Percil sih. Bar mangan ya ditokke, selfie dulu ah. Dadi ikhlas niku ora rumongso kepaksa, ora ana sing maksa, ora kepikiran apa-apa niku jenenge ikhlas. Maka kalau kemudian saya berangkat pengajian di lokalisasi, niat kula napa? Ora ana sing ngerti kejaba kula kali pangeran. Mbak-mbak lokalisasi mawon enggak ada yang tahu. Maka 5 tahun yang lalu nggih, sadurunge video kula teng Bali setahun yang lalu viral. Kula mendiundang kali acara Kick Andy teng Jakarta. Ayo Gus sharing pengajian Gus Miftah di dunia malam di acara Kick Andy. Saya tolak, Pak. Boten. Boten. Mbak-mbak PSK niku tanglet kalih kula ngeten. Kenapa Mbah kok enggak mau? Ingat, Nduk. Allah itu menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Jawaban saya waktu itu. Kula niku duka nggih. Lah kalau wong ndelok ahli maksiat niku kula sayang banget. Mila ana wong-wong mabuk kula parani. Teng Yogyakarta niku lak kathah teng dalan-dalan pangunci, paguyuban ngunjuk ciu. Sing diombe cifas lah, ciu plastikan. Niku nyuwun sewu. Begitu mereka mabuk kula parani, seweneng. Bahkan Gus kirange, kula biasa nambahi. Nyoh, ora apa-apa. Wonge ya teko iki. Ya ngawal kula ngaji. Niku nyuwun sewu. Tidak pernah saya memberikan ceramah apapun kepada mereka. Tapi suwe-suwe isin. Kula ngaji ning kafe ana pemabuk teko. Bocah-bocah kafe ning kula ajak salat, kula dumi ruko, sajadah, Quran. Ayo nduk dinggo. Kula ben telung bulan pisan niku tuku ruko minimal 200 sampai 300 ruko. Kula dum-dum ke mbak-mbak lokalisasi, mbak-mbak PSK. Mono sing takon ning ngarep kok kula mboten didumi, Gus. Apa kowe iki lonte? Aku ya ngono ta. Wong aku menehi lonte kok. Loso iki. Ah, ora apa-apa ngaji nang ning masjid kok ning omahe pelawak kok apa-apa oleh. Loso kok ya. Ora urune cerewet. Sing sepo-sepo niku sinten niku? Mbah. Si mbahe sing ngajeng niki insyaallah sudah meninggalkan dunia hitam nggih. Rambute wis putih kabeh. Kula salat. Ayo nduk salat wis mabuk nika. Salat. Kula biasa ngantani wong mabuk. Allahu Akbar. Nemburi kula, mbak-mbak 50. Wah, wis ra karo-karo. Wudu nduk, ampun, padahal ya ora. Anggur ruko susune kewer-kewer nika. Ya Allah. Kula salat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Preman teko gedhe dhuwur sangka wadoan. Mandek. Kula bingung. Ora tak jawab salatku batal aku ta. Ora tak jawab kok ditentang gelut. Tak terus ki. Ar-Rahmanir Rahim. Mandek. Akhire tak jawab ngopo? Berarti salat kula batal napa mboten? Batal. Tak pikir tantang gelut lah mung preman kula ora tau wedi. Kula wingi ngaji bukaan Jakarta niku kafe paling besar sak Jakarta. Dikruyuk preman 10, aku ora mundur. wani ora mburiku sumur kok ngopo kecemplung modar aku tak pikir nantang gelut kan begitu tak celuk ngopo wani kowe jawabane nopo mbok aku melu salat halah-halah dene aku agamamu apa kadose Islam wong mabuk buka KTP ternyata bener KTP-ne Islam mila dalu menika sing KTP-ne Islam tak dongake mlebu surga KTP-ne ngono cil ngono lak sing dodolan kowe mesti larang iki cil lakon wudu ora wudu malah nguyuh ning toilet ning wastafel ora cewek salat ning mburi ku lho rokaat pertama aman pokoknya apapun yang aku lakukan kamu ngikut oke okay. Wong mabuk Allahu akbar melu Allahu akbar mambune nogo full rokaat pertama aman rokaat kedua ki ndelalah HP-ne muni diangkat se bro jek salat aku mbate nasu wasu aku lah wong mabuk niku kula ngopeni ngoten niku biyen awal-awal perjuangan kula bendino Kang nganti kula diarani mertua kula ki wong pekok wis ra nampa duit ora oleh apa-apa ana wong mabuk njaluk tambah malah tak wenehi kula niku nyuwun sewu nggih teng lokalisasi Sarkem jaman awal-awal biyen kali almarhum Guncek kula mulai ngaji jam 12 teng lokalisasi nduk rame sepi kiai blabri pun ora ana tamu wis mangan apa durung dereng cah piro 100 kula tumbaske nasi bungkus 100 ayo nduk mangan kula duwe duit yo tak sangoni dan ternyata napa itu menjadi wasilah hidayah bagi mereka akhirnya isin ya Allah Gus Miftah kira tau ngeloni aku kok mbendino menehi duit aku kan aku malu carane ngoten niku le. Maka kalau saya ditanya sama wartawan Miftah itu copet mong bedone karo copet terminal siji copet terminal kae sing dicopet dompete konangan gebuki ndase Gus Miftah copet sing dicopet nopo atine yen atine wis kecopet jangankan dompete dompet yang lainnya pun pasti akan diberikannya ngono cel tet ruwono maka disinilah kula ngajak kaya Cak Percil itu kadang-kadang konten panggungnya kuwi raketang titik siji mangkat dagelan kuwi diniati golek nafkah nggih anak bojo lillahi ta'ala menghibur manusia yang lain itu juga pahala ibadah nggih napa mboten wong gawe wong guyu niku ya angel kok ora gampang bro apa meneh iso dalil iso guyu kuwi larang banget asine celono nomor loro transformasi teman-teman pelawak wila iso kaya almarhum ki endos kaya abah kirun jadi napa raketang titik dari pelawakane niku secara substansi kontennya niku isine ngaji saisone to saisone tet apa-apa mau iso nggih ngaji kok ora kudu dalil kuwi lan dalil malah salah kena undang-undang kuwi undang-undang ora usah nganggo dalil tapi nilai-nilai kebaikan itu bisa dilakukan dengan gaya panggung yang dilakukan oleh Cak Percil kali Mas Kuntet itu bisa napa ngoten iki ana ajarane wonten dunia dakwah itu kan yang menjadi patokan cuma dua satu Imam Asadili Imam Hasan Asadili niku nate ngendikan kok kowe ngaji karo guru gurumu ra iso guyu aja mok dadekke guru Milo tarikah teng Indonesia niku paling gede Sadiliyah, soalnya nyenengke. Kowe kok golek guru-gurumu ra iso guyu, tinggalno, aja mok dadekke guru. Sementara satu golongan lagi sing gawe Ratib Al-Haddad niku ngendikan, kok kowe duwe guru, gurumu ra iso nangis, aja mok dadekke guru. Berarti atine atos. Milo lak kula pengajian teng kafe, awale kula ajak guyu, begitu ndonga kula gawe nangis, loro-lorone kula ngguk. Lah Cak Kuntet karo Cak Percil kuwi kudune nganggo ilmu sing pertama niki wau kaya ilmune Sadiliyah dan itu bisa dicontohkan oleh almarhum Gus Dur mila kados Abah Kirun niku iso ngaji mbadali pertama niku mergo ganteni Gus Dur jajal Gus Dur diundang ngaji ra iso mangkat sing mangkat Kirun Kuwi lah aku dadi panitiane, lah ya drop. Untung wong ora krungu. Aman aku. Ayo. Dan ini biasa. Mila koyo wingi begitu Dedi Corbuzier kula ajak sowan ngene iki Ma'ruf Amin. Ayo bro, sowan. Oke. Okay. Begitu masuk halaman Kiai Ma'ruf kula ditelepon pas pampres. Gus Miftah, apa Dan? Mau enggak Dedi Corbuzier diajak salat? Maghrib berjamaah diimami langsung sama Kiai Ma'ruf Amin. Dedi Corbuzier kula kandhani cak percil langsung dase umup kemringet. Kan saya belum lu ajari salat, gampang kula praktek salat namung 3 menit tok. Kula ngomong ngeten menake kula ketok. Apa kuwi? Apa kuwi? Oh, tukang syuting jungkel. Dedi Corbuzier kula ajari salat 3 menit tok. Caranya begini, aku. Kula ning jero mobil jengkang jengking jengkang jengking. Malah di syuting karo wartawan itu Miftah sama Dedi ngapain matamu ku ya aku akhirnya begitu mlebu daleme Kiai Ma'ruf Dedi wis pede kae penting ikut kan iya kula dadi kelingan ceritane Gus Dur ngislamke tiyang Cina ana wong Cina mlebu Islam salatnya gimana Gus ikuti imam wah akhirnya cinane ning mburi imam Allahu Akbar cinane melu takbir imamnya rukuk, sinone rukuk, imamnya sujud, sinone sujud, delalah pas sujud, imam ini ku sikile loro ra iso ditekuk. Akhirnya mancal dasi Cino dia. Sinone lak mikir, oh wong salat kuwi pancal-pancalan. Akhirnya mancal dasi mburine dier. Sing dipancal misuh diancik gitu. Begitu rakaat kedua sing dipancal ndase karo Cina niku wae mikir jarene wong Cina ki ora sunat dirogoh sarunge. Begitu dirogoh Cinane mikir oh wong salat pi rogo-rogoan. Oh akhire ngrogoh sarunge imame. Lah kula wingi mbatin lak nganti Dedi ngrogoh sarunge Kiai Ma'ruf cilaka ya aku. Ternyata cak Kiai Ma'ruf itu walaupun sudah sepuh kesehatannya luar biasa, sholatnya masih sempurna. Mula bar sholat, kula diajak makan malam, kula matur, bah ada isu. Apa Gus? Katanya kalau Abah besok jadi wakil presiden meninggal akan diganti sama Ahok. Apa jawaban Kiai Ma'ruf? Ya kalau yang meninggal saya. Kalau yang meninggal Jokowi, kan saya presiden. Maka niki wau. Maka malam hari ini, semangat Muharraman ini, akan saya sampaikan tiga hal. Ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, yang dibangun itu tiga. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah, dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah dengan adanya Piagam Madinah. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Percil nyekel mik, kuntet nyekel mik. Woi ngapa mong domblong tak ngapa? Dad, 10% dad. Ayo. Eh, jelo mik. Mik aja. Dang digarap nah. Wis awake dhewe khusus digarap. Yo. Jo lali potong. Iya. Ndak. Iki lak ndak kemen cangkeme to. Biasane garapi wong saiki sak garapi sak modare to. Pokoke los to mriki. Los. Saestu bah los to. Sae mboten Pak Bupati. Oh, sae nanggap dhewe. Ayo, pengalamanmu dagelan ning panggung cak percil karo cak kuntet. Nggih. Tau ora? Bahas babakan agama wongane. Ya sing sepele-sepele wae. Sepele-sepele anu Pak. Nggih. Anate ning sekedhik, ning sing paling kula pengalaman kula sampai bosok dagel niku nggih, namung dipenjara teng Hong Kong niku. Wah. Bosok. Kuwi aja dianggap dipenjara. Kuwi istilah Kanjeng Nabi uzlah. Uzlah niku menyepi dalam rangka menjemput hidayah dari Allah. Amin. Biasane lah wong bar nyepi kuwi mesti mulya. Buktine Nabi Muhammad sadurunge tahanus uzlah ning Gua Hira urung dadi nabi, begitu metu dadi nabi. Kuwi bedane karo percil mlebu penjara, lah Kanjeng Nabi dadi nabi, begitu mudun saka Gua Hira, percil metu saka Hong Kong dadi nabi. Padha. Oh, ya padha ae zaman. Penak ya tadi ya. Ya. Oleh hanya rokeh anyar. Kan padha nabi karo nabi. Nggih, leres-leres. Lah pengalamanmu apa, Det? Pengalaman teng pentas. Oh, sing paling biasa apa, Det? Paling biasa ora diguyu wong no. Malah sampean guyu iki to. Ora diguyu. Paling lucu iki. Paling lucu. Ora diguyu wong kok. Ora diguyu wong wae dhewe ndagel udan deres kok. Ora diguyu. Lah pengalaman kula sing sing paling biasa niki kali niki. Napa? Teng Pasuruan. Pripun? Tanggap ulang tahun. Heeh. Budal. Terus? Ora enek taropi piye to, Bung? Ora taru rasa guyu ya. Ora enek taropi piye. Niki saestu. Kula kale kundat niku kan si anyar. Anyar gandengan 2011 ditanggap Cina, ya tetep Cina. Cina. Pasuruan wah tet nggih jas iki Cina sing nanggap kula ngoten. Jahitne jas kalih budal padahal dereng gadah mobil. Nyewa. Nyewa. Kepokok rental. Rental. Sombong dhisik perkara melarat keri. Kula ngoten. Nyar. Nyar ketake nyar. Dados matur ngoten kula mangkat, Bah. Kula mangkat dugi lokasi jebol teng mriku mboten wonten napa-napa. Ature ulang tahun wonten satpam. Wonten satpam teng satpam. Mau takoni. Nggih. Niki leres niki. Daleme Pak iso mbok Cina kok niki Yusta. Oh iya. Oh, Liceng Sui, Liceng Sui. Iya, Liceng Sui ya. Ah, Liceng Sui. Sanes, sanes niku, sanes niku, sanes li pokoknya sanes celi. Nggih mboten damel ceng kok niku. Matur ngoten, Mbah. Masuk jebleng lokasi ya ta? Ya. Teng mriku mboten wonten terop, mboten wonten napa-napa, ature ulang tahun. Cak, acaranya di lantai 2. Di lantai 2. Istimewa. Munggah, munggah kula teng mriku. Mesti tamune iki. Tamune wis mesti kathah, jebul tamune mboten wonten, tamune namung gangsal. Niku mawon sing setunggal niku tuwek budak. Saya itu nih, neng kono tiga imik cilik ya tadi ya. Lah kok ulang tahunnya kire? Nuwun, nuwun sewu Mas Percil, Mas Buntet. Ngaten nggih. Saya itu minta maaf yang ulang tahun sebentar lagi keluar dari keluar. Kamar, minta foto. Ini kok yuk kire? Kire melet-melet. Saya itu, iya dilakoni ya tadi, tiga tuku beras aku yuk ngono. Anyar loh ya. Ora anyar bosok tenan ya anyar. Aku ngerti kiri jenenge sapa? Sinten? Sukarlan. Kok saged? Asu nglekar ning dalan. Ana bakirun, ana bakirun. Kayane mek bakirun. Abah, abah, abah. Mriki, Mbah, mriki, Mbah. Niki guru kula lah niki. Kene kene pindah kene pindah kene karo Abah. Kene kene Abah. Amit, amit. Nuwun sewu, Gus. Niki Abah kula niku guru kula. Sing paling bosok bocah loro niki. Lah Abah sing paling suwai nampa sing paling bosok pripun, Mbah? Nek kula ora crita apa-apa. Dagelan niku nek lucu kemetak itu ngeblak lalu cukup buaya nih pol nih gue Gus dagelan itu nak us tampil lucu sing guyu akeh mulai ini gue masih wah gue iya oh iya kok bareng wis gak lucu blas sih mulai metungguri arek njaluk dhuwit ki isin. Ha niki mawon sakniki dagel luar biasa. Niki dagelan lalen. Ngoten nggih. Dagel lalen, Mbah. Nang dhuwur panggung misalnya sepel ngoten nggih. Lali. Piye to, Cil? Lali niku nggih. Ya kene sing bosok pokoke aja ngurusi lucu. Weh, wah, cak kiron, wah, cak pro. Iya, Mas. Halo, ketemu nek yo. Aku newis gak lucu blas. Liwate mburi. Lah mulih ki nek mburi arep njaluk dhuwit kowe isin. Isin. Kula iki lan pelawak-pelawak penghibur niki kok ngumpul dadi siji kula bungah. Berarti akur. Bungah akur. Bungah akur. Ning yo ning yo susah. Ning yo susah, Mbah. Ora akur. Napa? Mergo ora tanggapan. Saingan. Oh, saingan. Saingan kula kalih mriku. Saingan. Kula kalih niku tetep saingan. Kula saingan tetep. Guru-guru saingan, saingan kula saingan ngoten niku. Wong kula niku arep ayu 15 diduni kuwi 10. Wong ngoten niku. Ben piye carane awake dhewe mlaku? Perkara sing penting ora ning omah tok tanggapan terus. Tanggapan penting budal. Ngoten dagelannya ya lho. Lah kula sate mawon, Mbah. Kula nate to pengajian mulai sing ndo wong sugih ora disangoni. Ha kula ora nesu kok. Bablas kantor polisi langsung kula laporke. Terus nggih, mong iki nggih antisipasi kagem Cak Percil nggih, ngoten. langsung tak lapor ke. Kenapa Gus? Ada dugaan pasal 378 Pak Polisi. Oh pokoknya penipuan. Aku ngono. Hati-hati cek. Hati-hati. Nah ini gue sampean pantun. Lah apa mboten pantun? Lah kula niku wis kelakon ngoten pun bola bali. Amplope niku kleru amplope wong buwuh. Dadi wong becek ngoten niku. Terlah nagih piye? Becek, becek. Becek, becek. Wong becek niku sing dilungne kula niku lah ya Pak Kirun iki. Lah kok amplope wong becek tulisane cara kene Saimin Samben ngoten. 50.000 lho. 50.000. Moko cangkem wis kadung bosok. Luar nagih ya angel kok dadak. Nagih ya repot. Angel. Mila lak kula pengajian, Mbah, kula ora tau mikir amplop. Ya kok saged. Ora tau mikir isine. Lah kok iso? Asline kula paham sing mikir amplop niku mesti panitia. Ngopah. Oh iya. Aku mikir amplop tenahku darane panitia. Oh nggih. Leres, leres. Tapi nun sewu anu niki pemecah rekor kula. Lha nyapa niki mau pecah. Angel men to mong karo sampean gak aku susu. Lah maklum wong tuwa ya maklum. Istilah lho, Bah, istilah. Mau lho cara ngomong. Terus terange nganggo istilah-istilah rekor kok dipecahke dosa muri, apa? Muri. Maksudnya ngaten lho, Bah. Muri piye percil kok muri kowe matamu. Jenenge iki percil. Muri, muri iki kos plus. Beda karo liyane lho, Pak. Paham ora omong aku iki masak isin-isini insyaallah. Paham piye? Ngeten lho, niki beda karo liyane. Lah nyapa kok dibedakne? Maksudnya ngeten lho. Wah dipadha ae, kene engko 5 juta, aku 5 juta. Kene 10 aku 10. Aku mah nek mau bedakne. Ya sik to, sik sabar. Sabar, sabar, sik sabar. Ngene lho, sabar sabar sabar. Ada lho yo, jol 20. Sepuntene sepuntene. Sepuntene lho nggih. Dagelan viral kok. Sik sik to, ngene lho. Kowe engko kleru 12 setengah. Ora mbok. Lah nganti titik, Mbah. Aku temen kantor polisi kok. Kantor polisi. Pasale beda meneh. 378. 335. Perbuatan tidak menyenangkan. Nek awake dhewe iso golek pasal kok. Iso. Bareng iki. Iki pasale 44. Apa kuwi, Mbah? Cacat mental. Apa iso dihukum? Maksudnya ngeten lho. Beda lho kahanan kalau liyane niku benten. Beda karo biasane wong-wong biasane lho. Paham? Sik. Sik urung aku sik masak. Aku sik urung paham. Wong-wong kok beda karo wong liyane iki padha dudu wong. Omonganmu ora jelas lho kowe. Tegese ngeten lho, Pak. Sik, tegese piye? Keadaan sakniki niki adik kula percil kagungan ajat iki istimewa benten kali liyan-liyane paling istimewa. Istimewa opo ndoke rene lho. Ancene ra duwe pitik kok. Kene iki ra duwe pitik. Sego goreng iki nek istimewa enek ndoke. Oke, Indomie ana ndoke. Lah iki ngguri ndoke rene lho. Bolak-balik mau suguh apem. Ngomong apa iki? Ae dhewe ngalah. Tangget apel dadai plastik bus, tak cocok jambu bus. Palsu kabeh tangget anggur mayare kapur barus mau mending Mbah aku kula wedi syukur awan tak cocok tak pikir daging laos Mbah bene ya, masalah faktor u wis kono sepelo dhewe aku tak karo Gusti nggih aku luang melo iki larang ke lumayan. Masa 15 duduki 10. Kan ra ngajeni wong tuwa, Mbah. Sapa? Lah jeneng 15 duduki 10. Kan ra ngajeni wong tuwa. Ah ngene ku jeneng ngono ku kok lari sih. Oh. Saiki duwe anu apa ki campur sari GM. Apa iki GM, Mbah? Gotong mayit. Heh. Biar mato nek gotong mayit. Ora ora ning YouTube delok. Anggotamu yo mati sitok ning Demak kok. Yo ndingi. Perkarane loro. Campur sari ngurbane kancane. Enggak jane sakit lho, Bang. Sakit. Ngono kan tak opo. Loro kok moja mbok pateni sih. Le. Wong lari sih yo mergo kuwi kok, Bang. Bangke. Bene wis tuwek wis ora usah. Bae dhewe wis pokoke sabar. Tegese istimewa mau piye? Tegese Mas Kuntet. Lah niki terop niki. Niki saking Medi yo niki. Oh Medi yo. Sumbangan, sumbangan bathukmu kuwi. Genae lho, guru karo murid lho. Murid duwe gawe, guru ya kudu nyumbang. Eh. Nek murid duwe gawe, guru nyumbang. Wajib niko. Lho,